Konsultasi Syariah. Hukum menjawab adzan. Pertanyaan. Bagaimana jika kita sedang makan terdengar adzan? Bolehkah kita tidak menjawab adzan? Jawaban. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ulama berbeda pendapat tentang hukum menjawab adzan. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama, yaitu Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali, bahwa menjawab adzan hukumnya anjuran dan tidak wajib. An-Nawawi dalam Al-Majmu' mengatakan, pendapat mazhab kami bahwa mengikuti adzan hukumnya sunnah dan tidak wajib. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Dan diceritakan oleh At-Tahawi adanya perbedaan dari sebagian ulama salaf yang mewajibkan menjawab adzan. Al-Majmu' dalam Al-Mughni menukil keterangan Imam Ahmad, jika orang masuk masjid dan mendengar adzan, dianjurkan untuk menunggu sampai selesai adzan dan mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin, sehingga dia mendapatkan dua keutamaan. Dan jika dia tidak menjawab adzan dan langsung memulai sholat, yaitu tahiyatul masjid, tidak masalah. Demikian yang ditegaskan Imam Ahmad, Al-Mughni. Di antara dalilnya adalah riwayat dari Tha'labah bin Abdul Malik Al-Quradhi. Beliau menceritakan, di zaman Umar bin Khattab, mereka, yaitu sahabat dan tabi'in, mengerjakan sholat sunnah di hari Jumat sampai Umar keluar. Ketika Umar keluar dan duduk di mimbar, dan muadzin mengumandangkan adzan, kami duduk sambil ngobrol. Ketika muadzin telah berhenti, Umar berdiri menyampaikan khutbah, dan kami diam. Tidak ada satupun yang berbicara di antara kami. Al-Muwatta. Imam Al-Albani menjelaskan hadis ini. Dalam riwayat di atas, terdapat dalil tidak wajibnya menjawab adzan. Karena praktek ini banyak terjadi di zaman Umar. Mereka berbicara ketika adzan, dan Umar diam menyaksikan ini. Tamam Al-Minnah. Hanya saja, kita sangat menekankan agar kita menjawab adzan, meskipun sambil mengobrol atau berkegiatan lainnya. Karena, 1. Menjawab adzan memiliki keutamaan dan janji yang sangat besar. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-muadzin, Allahu akbar, Allahu akbar, faqala ahadukum, Allahu akbar, min qalbihi dakhala al-jannah." Yang artinya, jika muadzin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, lalu kalian menjawab Allahu akbar, Allahu akbar hingga akhir adzan, dia ucapkan itu dari hatinya, maka akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. 2. Sebagian sahabat seperti Ibnu Mas'ud menilai tidak menjawab adzan termasuk tindakan teledor. Beliau mengatakan, ada 4 perbuatan yang termasuk sikap teledor terhadap agama. Di antaranya, ada orang mendengar muadzin, namun dia tidak menjawab ucapannya. Sunan Al-Kubra Al-Baihaqi. Demikian, Allahu A'lam.